Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita sampai pada hukum masalah PayPal. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis sehingga kajian sudah dimulai selama kurang lebih 3 menit, tapi untuk sementara kita hentikan dan kita ulang. Sebagaimana sebelumnya ketika kita membahas e-money, sebelum kita belajar tentang takyif fikih e-money, maka tahap pertama yang kita lakukan adalah mengenal apa itu e-money. Nah, tahap pertama ini kita melakukan tasawur. PayPal juga demikian, kita akan melakukan tasawur dengan melihat seperti apakah penjelasan terkait PayPal, yang itu dalam buku saya kutip dari salah satu web yang membahas tentang masalah PayPal. Pertama, karena di sini sifatnya hanya kopas ya. Saya mengambil keterangan tentang PayPal di sebuah web, kemudian saya taruh di buku saya, sehingga mengenai kebenaran dari pernyataan oleh penulis, wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa menilai betulkah keterangan itu. Sehingga kalau misalnya Anda sebagai pengguna PayPal menilai keterangan yang saya kutip di sini ada yang enggak benar, ada yang keliru, nanti silahkan Anda sampaikan melalui komen di chat di YouTube atau komen yang ada di fanpage. Kita akan baca terlebih dahulu. PayPal adalah salah satu dari sekian banyak alat pembayaran yang terjadi secara virtual. Pelaksananya adalah PayPal Inc., sebuah perusahaan jaringan yang menyediakan jasa transfer, atau sebuah perusahaan dalam jaringan yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang masih menggunakan kertas seperti cek atau wesel pos. Hingga saat ini, PayPal menjadi alat pembayaran virtual yang paling banyak digunakan oleh internet marketer, karena memang alat pembayaran ini adalah alat pembayaran yang paling aman. PayPal bisa diibaratkan sebagai rekening virtual yang diakses via online. Jika rekening bank lokal umumnya digunakan untuk transaksi dalam satu negara, untuk PayPal bisa digunakan untuk transaksi ke seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Tentunya bagi mereka yang memiliki akun PayPal. Yang perlu diperhatikan bahwa akun yang sudah aktif harus diverifikasi oleh pihak PayPal agar akun tersebut bisa digunakan untuk melakukan pembelian atau menerima pembayaran. Agar akun PayPal tersebut mendapat status verified, diverifikasi, Anda harus memasukkan data kartu kredit. Jika tidak ada, bisa menggunakan VCC, Virtual Credit Card, ke dalam akun PayPal Anda tersebut. Untuk penggunaan VCC, bisa dibeli melalui jasa penyedia VCC. VCC hanya digunakan untuk aktivasi akun PayPal selama tenggang sebelum expired, kurang lebih 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun. Sebagai info tambahan yang saya dapatkan, bahwa penggunaan VCC sebenarnya tidak dibenarkan oleh pihak PayPal. Info kedua, bahwa verifikasi PayPal juga bisa menggunakan sebagian kartu debit berlogo Visa atau Mastercard yang statusnya verified by Visa, seperti kartu debit Genius yang dikeluarkan oleh BTPN. Tayyib. Dan di sini kita bisa menyimpulkan beberapa keterangan tentang PayPal berdasarkan penjelasan di atas. Yang pertama, PayPal itu rekening virtual dalam bentuk dolar. Satuannya selain dolar ada nggak PayPal? Nggak ada. Hanya dolar ya. Yang kedua, bagi yang menggunakan rupiah, maka dia harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan verifikasi dari pihak PayPal, maka pengguna harus menggunakan kartu kredit atau kartu debit tertentu yang diverifikasi oleh jaringan kartu kredit seperti Visa, Mastercard atau yang lainnya. Tayib. Saya menyimpulkan. Saya cantumkan saya karena ini sifatnya baru pendapat pribadi. Kalau misalnya ada asatidah yang lain yang beliau punya pendapat yang berbeda, ya, itu kembali kepada masing-masing. Yang saya pahami di sini bahwa rekening virtual dalam bentuk dolar yang itu merupakan PayPal. Ketika orang memiliki PayPal dalam bentuk dolar, hakikatnya dia menitipkan uang dolar kepada perusahaan PayPal. Dan sebatas transaksi menitipkan uang, hukumnya diperbolehkan, tidak ada masalah, seperti umumnya akad wadiah. Wallahu'alam. Sehingga secara pribadi, saya lebih cenderung bahwasanya pemilik akun PayPal dan di situ ada dolar tertentu, hakikatnya sedang menitipkan dolar itu, sedang menitipkan uangnya. Kemudian yang kedua, bagi pengguna rupiah harus dikonversi ke dolar, sehingga terjadilah transaksi sharaf, tukar-menukar uang rupiah dengan uang dolar. Transaksi ini diperbolehkan selama dilakukan secara tunai, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, hadis yang sudah sering kita sebutkan, adzabu bidzahab wal fiddah bil fiddah, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Nabi SAW mengatakan harus mitslan bimitslin sawa'an bisawa'in, semisal dan sama, yatan biyatin, dilakukan dari tangan ke tangan. Fa'idha khtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idha kana yatan biyatin, apabila beda jenis maka silahkan kalian transaksikan sebagaimana yang kalian inginkan selama dilakukan dari tangan ke tangan. Tayyib. Dan saya tidak perlu mengulang lebih lanjut tentang hadis ini. Karena itu kita langsung beralih ke penerapannya. Karena itu ketika ada orang yang jual beli saldo PayPal dengan alat pembayaran rupiah, maka saldo PayPal harus diserahkan begitu rupiah dikirim. Misalnya, saya mau beli domain atau beli apa misalnya, beli hosting, pembayarannya pakai PayPal ke luar negeri, maka saya cari siapakah yang punya akun PayPal, ketemu si A. Ah, kamu punya akun PayPal berapa? Punya satu. Isinya berapa? Ini ada lebih dari $100. Kemudian saya beli karena saya butuh dipakai untuk pembayaran. Nah, ketika saya beli, maka di situ wajib untuk dilakukan secara tunai. Karena hakikatnya di situ jual beli uang dengan uang. Sehingga begitu saya serahkan uang sekian rupiah sebagai ganti dari nilai dolar yang ada dalam akun PayPal tersebut, maka di saat yang sama dia harus segera menyerahkan dan mengirim saldo PayPal yang dia miliki. Tayyib. Kemudian, adanya keuntungan atau selisih harga tidak menjadi masalah, mengingat beda mata uang, termasuk fluktuasi kurs dolar terhadap rupiah, karena yang dipersyaratkan hanya satu, yaitu saling tunai. Rupiah tunai, dolar tunai. Nah, sekarang misalnya begini, seringkali kita jumpai orang ketika melakukan transaksi jual beli PayPal itu biasanya harganya lebih murah. Apalagi bagi mereka yang butuh rupiah. Dia punya dolar di PayPal dan dia butuh rupiah. Misalnya saya punya dolar ya di PayPal $100. Saya jual ke rupiah kepada orang karena saya butuh duit. Boleh enggak harganya lebih murah dibandingkan harga kurs dolar pada umumnya? Sehingga misalnya sekarang 14.000 per dolar. Kemudian 100 dolar itu saya jual secara borongan, sudahlah kamu beli semuanya, 100 dolar seharga 1 juta. Berarti kan dihargai berapa? Cuma 10.000. Boleh atau tidak? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat hukumnya boleh. Kenapa? Karena tukar menukar rupiah dengan dolar, mau pakai harga berapapun itu bebas. Mau harganya 10.000, mau harganya 12.000, terserah. Kenapa terserah? Karena masalah harga itu kembali kepada kesepakatan. Yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib dibayar secara tunai. Kemudian permasalahan yang ketiga, penggunaan kartu kredit untuk verifikasi PayPal. Bagian ini yang bermasalah. Akun PayPal tidak bisa difungsikan jika tidak diverifikasi. Meskipun keberadaan kartu kredit tidak berpengaruh pada kondisi saldo PayPal. Andai PayPal memberikan pilihan kartu kredit virtual seperti Pioneer atau NetLetter, NetTeller ya, maka menggunakannya lebih ringan sehingga pemilik akun PayPal tidak berurusan dengan kredit bank yang mengandung klausul riba. Ya. Bagaimana jika menggunakan kartu kredit asli? Dalam ini ada dua catatan. Dalam kasus ini ada dua catatan. Yang pertama, hukum membuka kartu kredit tanpa utang dengan bunga, atau hukum menggunakan kartu kredit tanpa utang dengan bunga 0%. Yang kedua, menjamin bahwa pengguna tidak akan terkena denda atau penalti selama menggunakan kartu kredit. Tayyib. Coba kita lihat tentang masalah kartu kredit yang bunganya 0%. Kartu kredit yang bunganya 0%. Yang perlu kita perhatikan, ketika seseorang membuka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang. Makanya saya catat di sini ya. Hukum menggunakan kartu kredit tanpa utang. Dia cuman bisa ya, Pak Matri. Daftar kartu kredit, ngambil kartu kredit tapi enggak pernah dipakai, bisa ya? Bisa. Sehingga itu aktif. Kemudian dalam perjanjiannya 0%, tapi dia enggak pernah pakai kartu kredit ini. Kita perlu memperhatikan ketika seseorang membuka kartu kredit dengan bunga 0% dan tidak dia gunakan untuk berutang, maka yang terjadi di sana adalah menyetujui salah satu klausul bahwa jika nasabah melakukan penunggakan utang akan dikenakan denda sekian persen dari nilai utang yang tertunda. Klausul ini merupakan klausul riba. Jika nasabah sepakat, berarti dia menyepakati perjanjian riba. Meskipun nasabah menjamin dirinya tidak akan sampai mengalami penalti karena dia nggak pakai kartu kredit itu. Dalam fatwa Islam ditegaskan menggunakan akun PayPal diperbolehkan selama kartu kreditnya syar'i, artinya tidak ada unsur dan kesepakatan ribawi. Ada pertanyaan yang diajukan ke lembaga fatwa Islam, islamkok.info, mengenai PayPal. Coba kita baca. Wala haraja fi ta'amuli ma'a hadzal mawqi' wa daf'u umulatin lahu muqabilu taqdimi hadhihi al-khidmah wa hiya naqlu al-mal min al-mushtari ila al-ba'i wa ghairihi, lakin yajibu an yakuna at-ta'amul bi bitaqati visa mashru'ah. Tidak masalah menggunakan akun situs ini, yaitu PayPal, dengan membayar fee senilai layanan yang diberikan, yaitu transfer pembayaran transaksi online dari pembeli ke penjual. Hanya saja transaksi yang dilakukan wajib menggunakan kartu kredit Visa yang syar'i. Yang disyaratkan dalam fatwa Islam, gunakan kartu kredit Visa yang diverifikasi oleh Visa yang syar'i. Artinya kembali kepada bank yang menerbitkan kartu kredit itu. Jika di situ dia menetapkan adanya bunga atau penalti jika pengguna telat bayar utang, maka itu termasuk klausul ribawi yang kita tidak boleh menyetujuinya. Tetapi kita punya pilihan yang lebih ringan, yaitu PayPal bisa diverifikasi dengan kartu debit, sehingga tidak perlu menghadirkan atau membuka kartu kredit untuk verifikasi. Sehingga bagi Anda yang menggunakan kartu debit untuk PayPal, sebaiknya dialihkan. Bagi Anda yang menggunakan kartu kredit untuk PayPal, sebaiknya dialihkan ke kartu debit, jika memang ada kartu debit yang bisa dipakai untuk verifikasi. Informasi yang saya dapatkan, ada sebagian bank yang bisa mengeluarkan seperti itu, ya. Kartu debitnya diverifikasi oleh Visa atau oleh Mastercard, sehingga dia bisa berstatus sebagaimana layaknya kartu kredit. Namun realnya seperti apa, wallahu ta'ala alam. Mungkin teman-teman di perbankan lebih paham tentang masalah ini. Baik, ada sebenarnya beberapa nama bank, namun sengaja saya tidak sebutkan dalam rangka untuk menjaga kode etik dalam penulisan, yang dia menerbitkan sebuah kartu kredit untuk, atau kartu kredit yang di situ tanpa dijadikan sebagai alat verifikasi. Wallahu ta'ala alam. Ini ada begini, ya. Ada kartu kredit yang dia hanya bisa dipakai kalau di situ ada saldonya, sehingga kartu kreditnya berbasis. Maka bank mengeluarkan kartu kredit ini, tapi Anda baru bisa mengaktifkan atau bisa memakai ketika Anda top up terlebih dahulu. Sehingga di situ tidak ada klausul penalti. Tapi Anda tidak bisa belanja kalau nilai saldo yang sudah di top up habis. Anda tidak bisa menggunakannya. Sehingga tidak ada akad utang piutang. Kalau kayak gini bisa terjadi, insya Allah diperbolehkan. Tayyib, bagaimana kalau semua pilihan itu tidak ada? Adanya cuma kartu kredit yang di situ ada klausul jika telat bayar cicilan, bayar tagihan, maka kena penalti. Hanya itu. Wallahu ta'ala alam, coba kita lihat di sini, ya. Di situ ada klausul riba. Yang klausul riba itu sebenarnya bisa kita hindari dengan cara, satu, kartu kredit ini tidak kita pakai. Kita tidak menggunakan kartu kredit ini untuk utang. Yang kedua, andai kita gunakan untuk utang, kita pastikan akan bayar tepat waktu. Sehingga kita tidak kena klausul tadi. Meskipun saat mengambil kartu ini, kita menyepakati dan menyetujui klausul tersebut. Baik, saya coba bahas sedikit, ya. Kalau kita perhatikan keberadaan kartu kredit dalam PayPal, itu sifatnya hanya syarat pelengkap. Syarat pelengkap. Karena PayPal ini termasuk perusahaan sekuritas yang dia harus menjamin keberadaan uang yang dimiliki oleh pengguna, dia harus melakukan verifikasi. Nah, jaringan yang digunakan oleh PayPal untuk bisa memverifikasi, kita juga nggak tahu kenapa begitu dipercaya dua ini, ya. Kalau nggak Visa, jaringan yang dipakai adalah jaringan Visa atau jaringan Mastercard. Ya. Ini perusahaan ini Visa sama Mastercard. Enggak tahu, ya. Yang jelas dia cuman terverifikasi ini dia lah dibandingkan jaringan yang lain. perbankan di Indonesia punya jaringan, ya. Kemudian nanti bank tertentu dia juga punya jaringan. Tapi PayPal lebih percaya pada jaringannya Visa dan Mastercard. Baik. Di bagian ini sebenarnya tidak ada masalah, ya. Ini kan hanya untuk memastikan bahwa atau mengurangi resiko terjadinya fraud atau terjadinya pelanggaran atau misalnya kebocoran dana dengan cara dihack dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah di bagian ini, penggunaan kartu kredit. Jadi kita memberikan rincian penggunaan kartu kredit. Kita punya kaedah, selama masih ada pilihan yang bersih dari riba, maka kita wajib mengambil pilihan yang bersih dari riba. Sehingga misalnya ya, penggunaan kartu kredit yang pertama adalah kartu kredit biasa, kartu kredit konven. Kemudian yang kedua ada kartu kredit berbasis debit. Dalam arti dia aslinya adalah kartu atau dia kartu debit atau kredit, tapi untuk penggunaannya harus diisi dulu. Nah, untuk kartu kredit biasa di situ ada dua kemungkinan. Dipakai utang yang kedua, tidak Anda gunakan untuk utang. Sehingga yang dimanfaatkan cuman layanan jaringannya saja, terverifikasi oleh Visa. Tayyip. Tadi kita punya kaidah, selama masih ada yang mubah, maka kita gunakan yang mubah. Andaikan ini layanan ini ada, sehingga tidak ada klausul jika nanti telat bayar cicilan akan terkena denda, maka harus menggunakan ini. Nah, yang jadi masalah bagaimana berbasis debit ini tidak ada. Adanya cuma dua ini. Kartu kredit konven yang dia bisa Anda gunakan untuk utang, tapi Anda komitmen tidak akan telat. Yang kedua, Anda sama sekali tidak utang. Baik. Untuk baik mau Anda gunakan untuk utang maupun tidak utang, di situ ada klausul, ya. Ada klausul jika telat bayar cicilan, bayar tagihan, maka kena denda, kena penalti. Klausul ini adalah klausul riba. Dan ini kita checklist, kita setujui ingin mengambil kartu kredit biasa ini. Makanya sekalipun Anda jamin, saya tidak akan menggunakan kartu itu untuk belanja, tidak akan menggunakan kartu ini untuk utang. Pokoknya saya cuma ingin punya baik. Nah, kita sepakat klausulnya adalah klausul yang bermasalah. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan begini. Ada akad yang mubah. Ada akad yang mubah. Akadnya mubah. Tapi mengandung klausul perjanjian yang haram. Akad mubah mengandung klausul perjanjian yang haram. Ini boleh atau tidak? Asy-Syaikh Dr. Yusuf Asy-Syubaili, hafizahullah ta'ala, pernah membahas masalah ini ketika beliau menjelaskan hadis Aisyah. Ada hadis tentang Barirah. Siapa Barirah? Barirah itu seorang budak. Budak wanita. yang dia dijanjikan oleh tuannya, jika kamu bisa membayar. Kemudian Barirah datang ke Aisyah, minta tolong, wahai Aisyah, sekian dan nanti saya akan gunakan itu untuk menebus diri saya kepada tuan saya. Lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kalau tuanmu membeli kamu, senin kamu bayar tebusan tadi. Jadi ini mau dijadikan sebagai mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang dijanjikan merdeka jika dia bisa membebaskan atau jika dia bisa membayar sekian seperti jikannya. Datang ke Aisyah minta bantuan. Lalu oleh Aisyah, kalau mau, kemudian kamu saya bebaskan. Kemudian tuannya bersedia. Ya, tidak apa-apa. Nanti biar kamu dibayar, tetap hak wala tetap menjadi milik kami. Terjadilah rebutan dengan tuan bari tuan B. Kan hak wala. Hak wala itu ketika seorang budak dibebaskan oleh si A, maka budak ini menjadi maula si A, menjadi mantan budaknya si A. Dan si A memiliki hak wala. Di antaranya manfaat hak wala adalah ketika budak ini meninggal dunia dan dia tidak punya ahli waris, maka seluruh warisannya nanti diambil alih oleh mantan tuanya yang punya. Dan salah satu di antara manfaat hak wala adalah mengenang bahwa itu kaya-kaya. Apa buktinya? Banyak budak yang dibebaskan oleh sukunya si A. Ya, misalnya, dulu kita kalau kita baca biografi-biografi orang masa silam, ada namanya lakob. Misalnya apa, Pak? An-Naisaburi. Berarti dia berasal dari Naisabur. Contoh yang lain, Al-Misri. Berarti dia berasal dari Mesir. Al-Yamani. Dia dari Yaman. Berarti dia dari suku At-Tamimi, berarti dari Bani Tamim. Nah, budak yang dibebaskan itu nanti di lakob itu. Semakin banyak orang yang menggunakan lakob itu menggunakan gelar-gelar tadi, maka orang akan melihat, oh berarti dari Bani banyak membebaskan budak. Sehingga mereka dikenang orang yang dermawan, mereka dikenang sebagai orang yang kaya, orang yang royal, dan seterusnya. Makanya hak wala ini termasuk di antara hak yang berharga. Tuannya Barirah minta, padahal yang membebaskan kan Aisyah. Seharusnya hak wala itu jadi milik Aisyah. Jadi mereka rebutan hak wala. Akhirnya hal ini diceritakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan, khudhiha washtari tilahumul wala innal wala'a liman a'taqa. Di situ ada kalimat al wala'u, arahan khudhiha washtari tilahumul wala fa innal wala'a liman a'taqa. Di situ ada kalimat fa innal wala' al-wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya hak wala itu milik orang yang membebaskan. Siapa yang membebasin budak tadi? Aisyah. Baik. Kepentingan kita dari hadis ini adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhiha washtariti lahumul wala. silahkan kamu ambil bariro, kamu beli bariro, dan terima saja. Nah, di sini ada kalimat dan terima saja keinginan mereka untuk mengambil alih hak wala. Fa innal wala'a liman a'taqa. Karena aslinya wala itu tetap jadi milik orang yang memerdekakan. Jadi Tuan B ini membuat klausul batil. Tuan B ceritanya ya. Tuan B membuat klausul batil ketika dia melakukan jual beli budak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, terima saja klausul batil itu, toh ini enggak bakalan berlaku. Kenapa? Karena yang namanya hak wala itu milik orang yang memerdekakan. Sehingga bukan lagi milik si B. Sudah? Nah, dari hadis ini, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama menyimpulkan, jika ada akad yang sah, jika ada akad yang mubah, jual beli budak mubah atau haram? Mubah. Jika ada akad yang mubah tapi mengandung klausul batil, ada klausul batil, ada akad yang mubah tapi dia mengandung klausul yang batil, maka tulisannya gimana ya? Keberadaan klausul batil itu, maka klausul batil tidak menyebabkan akad jadi batal. Saya ulang ya. Berdasarkan hadis ini, di mana Tuan B membuat klausul batil, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aisyah, lanjutkan saja transaksimu dengan membeli bariroh dan terima saja klausul mereka agar hak wala itu jadi mereka. Karena itu tidak bakalan berlaku. Kenapa? Li'annal wala aliman a'taqa. Karena yang namanya wala itu hak milik orang yang memerdekakan. Itu menunjukkan bahwa akad tetap boleh dilanjutkan meskipun ada klausul yang batil. Sehingga keberadaan klausul yang batil tidaklah menyebabkan, di sini tidak menyebabkan akad yang sah jadi batil. Tapi dengan syarat akadnya mubah ya. Dengan syarat akadnya mubah. Baik. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini, maka kalau ada orang yang melakukan akad yang awalnya mubah, tapi dalam akad itu ada perjanjian yang batil, bolehkah dia tetap melanjutkan proses akad itu? Ya. Mereka memberikan rincian, hukumnya boleh. Saya ulang pertanyaannya ya. Jika ada akad yang hukum asalnya mubah, lalu di situ ada salah satu klausul yang batil, pertanyaannya, bolehkah orang ini tetap melanjutkan akad yang mubah? Sementara dia paham kalau di sini ada klausul yang batil. Jawabannya adalah diperbolehkan dengan syarat. Pertama, akad itu sangat dia butuhkan. Akad itu sangat dibutuhkan. Sehingga kalau dia tidak melakukan akad itu, bisa jadi dia mendapatkan kesulitan. Bisa jadi dia mendapatkan kesulitan. Misalnya apa Pak? Mendapatkan kesulitan. Wah, saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak kayak gini. Sudah? Hukumnya boleh. Yang kedua, klausul batil itu memungkinkan untuk dihindari. Gak kelihatan ya? Yang kedua, klausul batil bisa dihindari. Sehingga dia bisa, saya bisa nggak kena pasal batil ini kalau saya melakukan seperti ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Aisyah, terima saja, itu pun nggak bakalan berlaku. Nah, gitu kan? Terima saja, hak wala anggaplah, ya sudahlah, B tak beli, nanti hak wala jadi milik kamu, nggak apa-apa. Padahal aslinya hak wala itu tetap jadi milik Aisyah, karena Aisyah yang memerdekakan. Sehingga meskipun kita menerima klausul batil itu enggak berlaku. Enggak berlaku artinya dia bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, klausul batil dia sifatnya mengikuti tabi. Tabi ya, mengikuti. Sehingga dia bukan poin yang paling utama dalam transaksi tersebut. Sudah? Kalau terpenuhi tiga ketentuan ini, maka melakukan akad yang mubah tapi mengandung klausul yang batil, maka klausul batil itu tidak menyebabkan akad menjadi batil dan boleh dilanjutkan dengan tiga syarat ini. Satu, akad itu sangat dibutuhkan. Dua, klausul batil itu bisa dihindari. Tiga, klausul batil itu merupakan tabi' sehingga sifatnya hanya mengikuti. Baik. Contoh realnya apa, Pak? Kita kasih contoh real ya. Contoh real. Di negara kita ada meteran PLN yang pasca bayar. Pakai dulu, baru bayar. Kemudian ada layanan PAM. Ini juga pasca bayar. Kemudian ada Telkom. Dan ini rata-rata pasca bayar. Ini adalah layanan-layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tiga ini rata-rata dia memiliki klausul, jika Bapak telat bayar rekening listrik, bayar rekening air, telat bayar rekening telepon, maka nanti kena penalti. Ada kayak gitu ya. Telat bayar rekening A, rekening B, rekening C, lalu kena penalti, itu kan masuk klausul ribawi. Masuk ini ya, klausul jika telat bayar tagihan ada denda. Ini apa ini? Riba. Ini riba. Sudah? Berarti maksudnya gimana? Akadnya sifatnya mubah. Kok tahu Pak mubah? Ya, jual beli listrik mubah atau haram? Listrik itu benda halal atau benda haram? Benda? Berarti boleh dimakan. Listrik benda halal atau haram? Dia jasa yang halal. Air jasa yang halal, benda halal. Layanan telekomunikasi juga jasa yang halal. Baik. Berarti jual beli untuk objek seperti ini boleh enggak? Boleh. Maka akadnya akad yang mubah. Tapi di situ ada klausul. Lo kalau telat bayar kena denda nih. Dan itu klausul yang batil. Denda itu adalah klausul batil. Ini kita tulis denda. Bentuknya karena ada denda. Nah, keberadaan denda itu apakah membatalkan jual beli listrik, jual beli telepon, jual beli layanan telepon, jual beli air? Jawabannya tidak batal. Tidak menyebabkan batal. Sudah? Dengan ketentuan ini sangat dibutuhkan. Kamu butuh listrik nggak? Nggak butuh. Ya, sudah, nggak apa-apa, ogelangan. Kita butuh listrik. Bisa nggak denda itu dihindari? Oh bisa. Caranya gimana? Bayar tepat waktu. Nah, apakah klausul itu klausul utama? Tidak, sifatnya tabik mengikuti. Terjadi jika telat saja. Kalau nggak telat, nggak bakalan terjadi. Dan terpenuhi tiga syarat ini, maka tidak masalah orang menginstal PLN yang pasca bayar, PAM pasca bayar, telepon pasca bayar. Dengan menjaga komitmen, dia harus tepat waktu ketika pembayaran, jangan sampai telat sehingga dia kena denda. Sudah? Baik. Termasuk misalnya BPJS ya. BPJS. Ya, BPJS kan masih khilaf di antara para asatidzah. Kalau misalnya Anda sepakat bahwasanya BPJS hukumnya boleh ya, berdasarkan pendapat sebagian ustaz. Kemudian di sini ada denda ya, ada denda. Ini klausul batil nih. Cuman keberadaan ini tidak menyebabkan transaksi BPJS menjadi batal. Nah, contoh yang lain adalah kartu kredit. Kartu kredit. Baik. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kartu kredit tidak lebih tinggi dibandingkan kebutuhan orang-orang Arab terhadap kartu kredit. Ya. Masyarakat Arab yang ada di Timur Tengah, terutama yang ada di Saudi, Uni Emirates, kemudian Qatar, kemudian apalagi Oman, yang mereka lebih banyak mengarahkan duitnya ke daerah Eropa, Amerika, ya. Sehingga mereka lebih semarak ke arah barat. Mereka lebih sering menggunakan ini dibandingkan masyarakat Indonesia. Ya. Makanya fatwa tentang ini sangat banyak dibahas oleh para ulama. Nah, kesimpulannya, kartu kredit itu kan sebenarnya akad apa? Dalam kartu kredit itu ada akad apa? Akad utang. Di sini ada akad utang. Utang itu akad mubah atau akad haram? Akad mubah. Utang itu hukum asalnya adalah akad mubah. Tapi dia ada klausul batil, yaitu ini tadi. Denda jika telat bayar tagihan. Dan itu termasuk klausul riba. Namun keberadaan klausul batil itu tidak menyebabkan akad utang jadi batal. Boleh enggak tetap diambil? Kembali ke sini. Apakah itu sangat dibutuhkan? Nah, pertimbangan mereka, saya kalau berada di luar negeri enggak bisa booking hotel, enggak bisa beli tiket pesawat kalau tanpa menggunakan kartu kredit. Kalau pakai kartu debit Saudi atau kartu debit misalnya di negaranya, dibawa ke negara yang lain, ternyata nggak diterima. Bisanya ini. Sehingga alasan sangat dibutuhkan memenuhi. Apakah klausul batil bisa dihindari? Bisa, dengan cara jangan sampai telat bayar denda. Jangan sampai telat bayar tagihan. Klausul batil itu sifatnya tabik, karena dia syarat tambahan jika dia telat bayar tagihan. Baik. Sebaliknya, jika tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak boleh menggunakan kartu kredit. Ada salah satu teman yang cerita begini. Dia karena sudah hijrah, kartu kreditnya digunting. Ya. Ada yang digoreng, ada yang dibakar, pokoknya dirusak biar enggak dipakai lagi. Lalu ketika ketemu temannya yang belum hijrah, terjadilah diskusi. Wah, ini haram dan seterusnya. Kemudian temannya yang belum hijrah tadi ngetes. Coba nih, tak tunjukin. Dia buka amazon.com. Itu ada banyak barang. Belikan saya buku ini tanpa kartu kredit, bisa enggak? Ya, jawabannya enggak bisa. Untuk bisa beli ini harus pakai kartu kredit. Ya, makanya kenapa kamu larang kartu kredit? Nah, kemudian tanya ke saya, terus kayak gitu jawabannya gimana? Tanya ke dia, kamu butuh buku ini enggak? Enggak butuh. Ya, ngapain kamu belanja? Enggak butuh. Sehingga selama masih bisa disediakan di negara kita tanpa harus belanja ke luar negeri dan tanpa harus menggunakan kartu kredit, berarti alasan ini belum memenuhi. Nah, sekarang PayPal itu dibutuhkan enggak? Bagi mereka yang punya kepentingan, butuh. Ya, bagi mereka yang punya kepentingan, sangat butuh. Tapi bagi mereka yang nggak punya kepentingan, dia nggak butuh. Maka kepentingannya apa dengan PayPal? Misalnya, ini adalah perusahaan yang mengelola banyak server, mengelola website, mengelola ini dan seterusnya. Dia sangat butuh ini. Atau lembaga dakwah, yang dia harus punya website, harus punya ini, bahkan kadang punya server, dia butuh ini. Nah, yang banyak berinteraksi seperti ini adalah lembaga-lembaga yang sering berhubungan dengan jaringan internet. Yang saya maksud adalah yang dia harus menyediakan domain, dia harus beli hosting, dia harus mengelola itu, kadang dia beli server, dan seterusnya, dia sangat erat hubungannya dengan ini. Baik. Salah satu contohnya seperti yang dialami oleh Yufid. Yufid sangat erat kaitannya dengan pengurusan masalah tadi. Ada domain, hosting. Kita di Yufid punya banyak sekali web ya, yang dulu dibeli. Tujuannya adalah dalam rangka untuk dijadikan sebagai domain parking agar tidak direbut oleh orang lain yang nanti bisa disalahgunakan. Seperti konsultasisyariat.com. Sebelumnya sudah ada konsultasisyariat.net dan isinya berkebalikan. Yang .com, walhamdulillah dimiliki oleh Yufid. Yang .net dimiliki oleh orang lain yang dia isinya ya mengajarkan beberapa penyimpangan dan seterusnya. Tidak perlu dibaca ya. Baik. Kemudian ketika kita menggunakan PayPal, Yufid menggunakan PayPal juga untuk pengurusan server. Sebagian kontennya Yufid, terutama audio, ada kajian.net, itu kita simpan di salah satu server yang berbayar. Nah, itu contoh dia banyak menggunakan PayPal karena dia berkepentingan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bergabung bisa menyampaikan di layanan telepon. Kita baca terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Apa hukumnya jual beli di sebuah toko sembako di mana konsumen dibebaskan mengambil sembako apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan, lalu tagihannya disampaikan di akhir bulan sesuai total barang yang diambil. Apakah ini boleh, Ustaz? Nah, bolehkah transaksi seperti yang tadi disampaikan? Ngambil dulu di toko sembako, kemudian nanti di akhir periode tertentu, misalnya di akhir bulan, totalan, lalu dia bayar nilai totalnya. Transaksi seperti ini disebut oleh para ulama dengan bai'ul istijrar, jual beli istijrar. Disebut sebagai jual beli istijrar dari kata jarra ya jurru yang artinya menarik. Karena konsumen dia menarik barang-barang yang ada di toko, kemudian nanti pembayarannya dilakukan di akhir. Nah, kemudian untuk bai' istijrar di situ ada dua rincian. Yang pertama, harganya ditetapkan di awal ketika pengambilan. Sehingga misalnya si A datang ke toko, lalu dia mengambil 10 barang, 10 item. Dia datang ke kasir, kemudian di barcode ketemu total nilai dicatat. Dicatat ya. Beras sekian kilo, harga sekian. Telur sekian kilo, harga sekian. Minyak sekian, harga sekian. Nah, catatan itu rangkap dua, dibawa konsumen dan dibawa oleh toko. Rangkap satu boleh nggak, Pak? Boleh-boleh saja. Yang penting pokoknya ada catatan. Dan konsumen dengan toko sama-sama tahu kalau harganya sekian. Pulang konsumen. 3 hari berikutnya dia datang lagi ngambil, dicatat ini harganya sekian, harganya sekian, sekian. Kemudian dia pulang. Sampai akhirnya ketika di akhir bulan, lalu mereka totalan. Kalau seperti ini bentuknya, ulama sepakat boleh. Ya, ulama sepakat boleh, karena di situ tidak ada unsur gharar sama sekali, dan transaksinya murni jual beli biasa, hanya saja pembayarannya dilakukan di belakang, sehingga seperti pembayaran baik bitaksid, pembayaran kredit, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Rincian yang kedua, dia ngambil barang, tapi tidak tahu harganya, sehingga cuma dicatat. Hari ini dia ngambil telur 3 kilo, minyak 2 kilo, tepung 5 kilo, beras sekian kilo. Terus dia datang ke kasir dicatat, telur 3 kilo, minyak 2 kilo, dicatat itu aja. Sudah, cuman nggak ada harganya, sehingga dia nggak tahu harganya berapa, cuman dicatat saja. Dan baru setelah akhir periode tertentu, semua itu ditotal. Telur yang sudah kamu ambil totalnya 10 kilo, minyak 5 kilo, tepung 1 kintal 100 kilo, udah, ini total sekian. Kamu harus bayar sekian. Nah, untuk model seperti ini, ulama beda pendapat. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan bahwa transaksinya batal. Kenapa? Karena harganya enggak jelas, sehingga masuk kategori gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama seperti An-Nawawi mengatakan ijma' ulama melarang. Berarti dia pendapat jamahir, 4 mazhab melarang semuanya. Kenapa? Alasannya tadi, harga enggak jelas. Dia ngambil-ngambil dulu, harganya di belakang, enggak jelas. Jumhur ulama melarang. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang membolehkan. Selama dengan catatan ya, harganya adalah harga si'r mithal, harga standar yang berlaku di masyarakat. Sehingga pada saat dia mau bayar ditunjukkan, kamu telah ngambil telur misalnya 10 kilo. Per kilo harga normal 22.000. Kamu ngambil tepung sekian kilo, per kilo harga normal sekian puluh ribu. Gula sekian kilo dan seterusnya. Ketika dia menggunakan si'r mithal, harga normal yang berlaku di masyarakat, maka hukumnya diperbolehkan. Meskipun pada saat pengambilan dia enggak tahu harganya. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih dinilai rajih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama mazhab Hanafi, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan insyaallah wallahu taala alam, pendapat kedua ini yang diperbolehkan. Dan praktek ini sering kita lakukan ya. Ketika Anda mampir di warung, ambil ini, ambil, padahal kita belum pernah tahu pasaran warung ini. Ya. Anda tidak kenal harga di warung ini, tidak tahu, dan di situ juga nggak ada keterangan ya, ikan ini harga sekian, misalnya warung Padang, lele sekian, tongkol sekian, tidak ada keterangan. Anda cuma ngambil, selesai makan lapor, yang sudah saya makan nasi, sayur, lauknya ini, nah, terus di total bayar sekian. Dan itu masuk dalam kategori mirip seperti istijrar tadi. Kalau kita pakai pendapat jumhur, enggak boleh kayak gini. Sehingga sebelum akad, tahu dulu harganya. Pak, lele, ambil lele berapa? Ya, 100 ribu. Enggak jadi ya, melipir keluar. Lele berapa? Oh, lele 15. Kalau pakai ini sekian, pakai ini sekian. Nah, baru kemudian Anda ambil makanan, terus dibayar. Kalau itu pakai pendapat jumhur. Tapi kalau pendapat yang kedua, makan dulu bayar belakangan, insya Allah diperbolehkan. Dan pendapat yang kedua ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati, wallahu alam. Baik, kita coba angkat penelpon. Silahkan. Halo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya mengenai belanja di Sualayan. Soalnya di Sualayan kan kadang ada promo-promo Ustaz. Kadang kalau beli apa sesuatu gitu, ada beli dua bonus satu, atau harganya saya dapat bonus apa gitu Ustaz. Atau harganya miring, pokoknya ada promo gitu. Itu apakah boleh? Terus yang kedua, bila kita sewa ruko gitu, jualan, terus pada saat ini kita mau adakan perbaikan pada ruko tersebut, umumnya atapnya, apakah yang siapa yang harus mengeluarkan biaya atas perbaikan itu, apakah kita atau yang punya ruko tersebut yang kita sewa? Terus yang ketiga Ustaz, mohon maaf, perbaikannya setelah dipakai ya, atau saat sementara, Anda mau? Sementara kita sudah dalam keadaan sudah nyewa, sudah mulai. Oh, sudah jalan 10 tahun, terus ada yang rusak gitu, bocor gitu, itu yang mengadakan perbaikan itu, yang mengeluarkan biaya itu, apakah yang menyewa atau yang punya sewaan gitu? Baik. Terus yang ketiga Ustaz, semuanya kita ada suatu toko belanja, terus dia bilang kalau Mbak mau kartu harus membayar membeli barang di Sulawesi sebanyak mayat 100 ribu atau 200 ribu baru dapat kartunya. Apakah boleh seperti itu? Kartu member. Kartu member. Apa manfaatnya punya kartu member? Manfaatnya dapat diskon harganya. Baik. Lebih miring daripada harga yang normal. Baik, cukup insyaallah. Tapi dengan membeli ke harga semai 100 ribu barangnya nanti dapat kartu gitu Ustaz. Baik, cukup Ibu. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas yang pertama, ada promo beli 2 bonus 1 atau beli 2 lebih murah. BBLM, beli banyak lebih murah. Boleh enggak kayak gini? Wallahu alam, hukumnya boleh. Tidak ada masalah yang terjadi karena ketika Anda belanja dalam jumlah banyak lalu dapat bonus, itu kan berarti misalnya ya, harga satuannya 10.000. Beli 2 20.000 dapat 3. Berarti kan ketika beli 3 harganya jadi 20.000. Beli 1 10.000, beli 3 harganya jadi berapa? 6.000 sekian. Lebih murah. Boleh enggak? Boleh. Ada variasi harga disebabkan karena masalah kuantitas belanja, hukumnya boleh. Kalau enggak boleh, ya, maka jadi distributor yang dia kulak dalam jumlah besar, kemudian dapat potongan, itu jadinya enggak boleh nanti. Kalau kayak gitu berarti harga distributor dengan harga konsumen sama saja. Dan harga distributor lebih murah, harga konsumen lebih mahal karena eceran, itu sesuatu yang diperbolehkan dan itu menjadi apa? Tradisi bersama kaum muslimin ya sejak masa silam. Karena itu dulu salah satu di antara manfaat akad salam adalah harganya jadi lebih murah. Akad salam gimana Pak? Bayar di awal, tunai, barangnya tahun depan. Kalau dia beli setelah barang ada, misalnya harganya per sok 1 dirham, 1 sok. Dengan akad salam, 1 sok bisa 0,5 dirham. Atau bisa 3/4 dirham. Ya, jadi dia dapat potongan lebih murah karena duitnya ditaruh di depan. Sehingga tidak jadi masalah adanya promo seperti tadi. Yang kedua, sewa ruko untuk jualan, kemudian setelah berjalan sekian, ternyata ruko mengalami kerusakan. Siapakah yang harus terbebani dengan biaya perbaikan? Seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kembali kepada kesepakatan bersama yang berlaku di masyarakat. Menurut masyarakat, biasanya kalau sewa rumah, sewa ruko, kemudian terjadi kerusakan, itu siapa yang nanggung? Yang punya ruko ataukah yang menyewa? Kalau masyarakat setempat di tempat ibu, Ya, tergantung dari jenis kerusakannya. Kalau kerusakan karena penggunaan, seperti pintu, terus apa, toilet, ya. Maka yang nanggung resiko adalah yang nyewa. Tapi kalau kerusakan karena usia, bukan penggunaan. Genteng itu kan nggak pernah dilus-lus ya. Tiap hari nyentuh genteng, baru keluar rumah, nggak, baru keluar ruko, nggak pernah. Dia biarkan aja genteng, ya. Dibiarin aja. Nah, berarti dia kerusakan karena masalah usia. Maka yang nanggung resiko adalah pemilik ruko. Dan insya Allah pembagian seperti ini cukup adil. Sehingga kalau rukonya rusak disebabkan karena usia, berarti seharusnya yang memperbaiki adalah pemilik. Misalnya temboknya sudah mulai rapuh, pemilik memperbaiki. Atap sudah mulai rapuh, pemilik harus memperbaiki. Tapi kalau sifatnya penggunaan seperti pintu yang sering buka tutup, atau Anda dikasih layanan apa, misalnya lemari, lalu lemarinya rusak karena sering dipakai, maka wallahu ta'ala alam, yang nanggung resiko adalah pihak yang menyewa. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, Anda mendapatkan tawaran untuk dapat kartu member harus belanja dalam jumlah banyak. Maka ini seperti kupon belanja. Jika belanja dalam jumlah banyak dapat kupon, kemudian nanti diundi. Itu boleh ataukah tidak? Kembali kepada niat belanja dalam jumlah banyak. Anda belanja dalam jumlah banyak itu karena kebutuhan atau karena ngejar kartu member? Kalau ngejar kartu member, masuk kategori ghoror. Berarti dia di luar kebutuhan. Tapi kalau karena kebutuhan, lalu dapat bonus kartu member, silahkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan mau nanya, bagaimana hukumnya iklan produk gamis gitu, memakai modelnya akhwat gitu yang pakai video ada, terusan pakai apa namanya, pakai gambar juga ada, cuman untuk mukanya silahkan, atau matanya itu ditutup atau nggak di blur gitu. Hukumnya seperti apa, atau mendingan pakai manekin aja yang faceless gitu, yang tanpa wajah sama sekali. Baik. Jadi, ya, cuman jasa kalau khairan. Anda gunakan manekin saja yang faceless, bahkan kalau bisa tanpa kepala, ya. Sehingga apa? Kita bisa memastikan tidak ada patung di rumah dan tidak ada postur makhluk bernyawa di rumah. Yang paling utama adalah kepalanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-surah hiya ras. Inti dari gambar adalah kepala. Karena itu kalau manekinnya enggak ada kepala, sehingga jilbabnya cuma di apa? Dikasih sangga, di sangga dia tetap bisa membentuk seperti jilbab, ya. Dan gamisnya tetap kelihatan dengan baik, Anda gunakan yang ini. Insya Allah lebih aman. Wallahu alam. Baik. Kita baca pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau dalam pay letter namun tidak ada bunga? Hanya saja ada biaya administrasi atau jasa, tapi ada klausul batil jika telat bayar. Selama masih bisa menggunakan pembayaran tunai, Anda tidak bisa menggunakan yang pay letter kayak gini ya. Karena kan pay letter itu diutangi dulu, bayar belakangan. Sehingga kalau ada klausul batil seperti ini, sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam. Silahkan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz, ini dari Umu Abdillah dari Jakarta. Silahkan. Afan mau tanya tentang jual beli emas, Ustaz. Silahkan. Mau tanya untuk jual beli emas yang sesuai syariat, itu secara, kalau secara online apakah boleh? Terus seumpama saya jual online atau via WhatsApp atau telepon, yang membeli kan saya posisi di Jakarta, seumpama ada teman teman-teman dari Jawa Timur atau Jawa Tengah itu kalau mau beli tapi disimpan di disimpankan dengan saya sama saya, terus seumpam apa ketika nanti 3 bulan atau 6 bulan kita bertemu baru saya serahkan, itu apakah boleh? Baik, cukup. Wah, baik. Putus teleponnya. Baik, untuk jual beli emas secara syar'i, jual beli emas secara syar'i harus dilakukan dari tangan ke tangan. Sehingga uangnya dibayarkan tunai, emasnya diserahkan di tempat yang sama, di majelis akad. Tidak boleh ada yang tertunda. Ini yang paling inti dan Anda jaga prinsip ini. Baik, selanjutnya yang jadi masalah, gimana kalau misalnya konsumennya berada di luar kota? Anda di Jakarta, konsumennya di Surabaya. Transaksinya melalui WA. Jawabannya kalau transaksi melalui WA, deal-dealan, emas ini harganya per gram sekian, ini saya punya 5 gram, harganya sekian. Mau enggak? Mau, baik, deal. Nanti pembayarannya nyusul, emasnya nyusul. Enggak boleh kayak gini. Berarti Anda sudah melakukan akad, meskipun serah terima kedua barang ditunda. Solusinya bagaimana? Kalau misalnya ada teman dari luar kota yang mau belanja, solusinya minta teman Anda yang dari Surabaya tadi nunjuk orang lain yang ada di Jakarta sebagai wakilnya. Sehingga misalnya ya, teman Anda yang di Surabaya, Anda hubungkan dengan siapa, tetangga Anda atau siapa, minta dia sebagai wakil dari teman Surabaya tadi. Lalu orang Surabaya ini mentransfer sejumlah uang ke tetangga Anda dan meminta agar uang ini dibelikan emas kepada Anda. Nanti dia dikasih fee berapa, terserah kesepakatan mereka berdua. Lalu datanglah tetangga Anda sebagai wakil teman Anda yang di Surabaya, datang kepada Anda untuk beli emas. Kemudian terjadilah transaksi jual beli emas, dilakukan secara tunai. Selanjutnya emas disimpan di tempat Anda sebagai barang wadiah, sebagai barang titipan. Insya Allah tidak masalah. Nah kalau sudah jadi barang wadiah, barang titipan, jangan ditukar-tukar dengan yang lain. Serahkan sesuai perjanjian. Misalnya nanti akan diserahkan 6 bulan lagi kalau ketemu, atau pas reunian ya, atau pas kajian Tabligh Akbar, Syekh Abdul Razak di Istiqlal, atau yang lainnya terserah. Tapi bukan pas demo di Monas ya, atau pas kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan, Anda bisa ketemu, kemudian Anda apa serahkan emas tadi. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum probabilitas permutasi kombinasi pada pelajaran matematika? Biasanya ada menghitung peluang koin, duduk di meja bundar, dan dadu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat TA saya dulu waktu S1 ya, menggunakan software namanya MCNP, Monte Carlo N Particle. Jadi, software itu untuk mengukur probabilitas berapa neutron yang terbentuk ketika kita tembakkan di sebuah objek pakai software itu. Nah, ngitung kayak gini boleh nggak Pak? Sehingga nanti arahnya zat radioaktif ini nanti mau mengarah kemana? Itu diukur pakai sebuah software. Pada asalnya menggunakan software seperti ini, mengukur probabilitas, mengukur berapa potensinya dan seterusnya, sebatas ngitung nggak jadi masalah. Dan itu bukan termasuk menebak ilmu yang gaib. Bukan bermain judi, karena tidak ada taruhan, tidak ada kalah menang, tidak ada apa misalnya ada yang diuntungkan dan yang dirugikan. Hukumnya sah-sah saja, karena sifatnya hanya mengukur perkiraan. Dan semua yang dilakukan oleh manusia itu perkiraan, karena kita tidak tahu hal yang gaib. Boleh nggak kita berencana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya rencana. Apa rencana beliau? Fa in kana al-amul muqbil la asuman natasi. Ketika beliau mendapatkan laporan dari beberapa sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya Asyura adalah hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi. sehingga mereka sangat memuliakan hari ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in kana al-amul muqbil, tahun depan kalau Allah masih memberikan kehidupan bagi saya, maka la asumana tasik, saya akan puasa di tanggal 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a." Karena itu para ulama menganjurkan, menekankan hendaknya puasa Asyura itu tidak dibiarkan sendirian, tapi didampingi dengan puasa yang lain. Yang paling afdol 3 hari, 9, 10, 11. Derajat bawahnya lagi 2 hari, 9 dan 10 saja. Anda yang kemarin sudah puasa, hari ini puasa Asyura, walhamdulillah, ini termasuk di antara sudah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu rencana. Ternyata sebelum masuk tahun berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah. Sehingga beliau tidak sempat melaksanakan rencana beliau berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah punya prediksi, karena beliau enggak punya wahyu, tidak dikasih wahyu oleh Allah dalam masalah ini. Beliau pernah memberikan hadiah kepada Raja Najasyi. Lalu beliau mengatakan, "Wa adzunnu, dan menurutku annahu qad mata, Najasyi itu sudah meninggal. Wa adzunnu anna hadiyati ruddat alayya, dan menurutku kayaknya hadiah itu dikembalikan kepada saya." Lalu beliau bilang kepada Ummu Salamah, "Kalau nanti hadiah itu betul-betul dikembalikan kepada saya, akan aku berikan kepada kamu." Hadiahnya dalam bentuk beberapa ukiyah misk, ya, beberapa gram minyak misk. Ternyata betul dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa gram minyak misk dan kain, ya. Lalu dibagikan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisanya diserahkan kepada Ummu Salamah berikut kainnya. Sehingga mengukur probabilitas, kemudian orang mengukur peluang dan seterusnya, hukumnya diperbolehkan selama tidak digunakan untuk perjudian. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.